Mitra Bisnis, Indopos menulis, Wakil Presiden Budiono mengatakan, keruwetan birokrasi menjadi penyebab mandeknya berbagai proyek pembangunan, serta memberikan image negatif bagi calon investor asing. Birokrasi kita sudah sangat gendut, dan banyak pejabat yang kompetensinya juga masih rendah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Perumahan, Siswono Yudo Husodo. Pak Siswono, apa komentar Anda terkait masalah birokrasi di Indonesia? Ya, memang saya bisa memahami pernyataan Wakil Presiden. Memang kenyataannya kita melihat birokrasi kita begitu gendutnya ya. Begitu banyak pekerjaan yang tumpang tindih, yang sejenis. Menurut hemat saya perlu ada suatu reformasi birokrasi untuk membuatnya lebih ramping, lebih efisien. Kita melihat bahwa pada tugas pengawasan saja, di pemerintahan ada BP, ada Inspektur Jenderal, habis itu masih ada BPKP, kemudian tentu di luar itu ada pengawasan dari BPK, tetapi timbangan terjadi yang menunjukkan bahwa lapis-lapis yang dibentuk itu ternyata tidak efektif juga. Begitu juga di dalam soal kewenangan pusat dan daerah, terutama di berbagai sektor antara lain di kehutanan. Kita semua menyaksikan bagaimana kewenangan yang diberikan di daerah ke daerah, tetapi belum diimbangi dengan kompetensi yang memadai kopi. Ya, kita melihat kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi pada pembelian izin usaha pertambangan dan lain-lain. Saya sependapat dengan Pak Wakil Presiden dan menurut hemat saya yang harus dilakukan ada peningkatan kapasitas daripada birokrasi sekaligus perampingan. Tapi tentu ini tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena itu juga akan menimbulkan shock yang bisa menimbulkan stagnasi. Tapi harus ada program jangka panjang di satu sisi meningkatkan kapasitas dan kompetensi para birokrat dan di lain pihak merampingkan agar dia tidak terlalu gendut. Menurut Bapak, seperti apa birokrasi yang ideal itu? Ya, ada prinsip yang mengatakan the good government is the less governed. Pemerintahan yang bagus adalah pemerintahan yang tidak terlalu banyak memerintah. Memang di negara-negara yang sudah lebih tertib, kewenangan pemerintah itu terbatas. Pada negara-negara yang disebut welfare state itu, pemerintah itu bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan minimum rakyatnya dengan menangani sektor-sektor yang sangat terbatas, utamanya pada penegakan hukum, ketertiban, kepolisian, dan pada pembangunan infrastruktur. Tapi selebihnya itu diserahkan kepada masyarakat saja. Tapi di kita ini kan pemerintah begitu rohnya ya, menangani berbagai bidang yang juga bisa menimbulkan permasalahan. Seperti contoh di departemen-departemen, berapa banyak research-research yang dilakukan teman-teman yang kemudian tidak mempunyai dampak lanjutannya di masyarakat. Sementara di luar negeri, research itu dilakukan dengan beberapa research yang di luar pintu itu mengantri industrialis-industrialis untuk memanfaatkan hasil research-nya. Jadi manfaat daripada berbagai kegiatan itu masih kurang terasa. Demikian mantan Menteri Perumahan Siswono Yudo Husodo. Saya Wendy Lim.